Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'udhiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Wa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Sabtu ini kita di 22 Safar 1442 Hijriah kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Fathul Majid Syarhul Kitab Tauhid. Kita masih pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam permasalahan adzabhu li ghairillah, bab yang ke-9, babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Kita sampai kepada lafaz hadis qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu menyampaikan hadis kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, atau apa yang didengarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, apa ataukah hal apa saja yang pernah dirahasiakan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada engkau yang tidak disampaikan kepada orang lain? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawab, tidak ada sesuatu pun, hanya saja aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan hadis ini beliau sebutkan. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah, barang siapa la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-173, apa yang disembelih untuk selain Allah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, zahiruhu, zahir dari ayat ini, annahu ma dzubiha li ghairillah mithlu an yuqala hadza dzabihatun likadza wa idza kana hadza huwa al maqsud fa sawa'un lafadha bihi aw lam yalfid ta wa tahrimu hadza adhharu min tahrimi ma dzabahahu lil lahmi wa qala fihi bismil masih wa nahwihi. Kata beliau rahimahullah, zahir dari ayat ini bahwa apa saja, hewan apa saja yang disembelih untuk selain Allah, lalu kemudian diucapkan, dibaca ketika menyembelihnya, ini sesembelihan untuk ini, maksudnya diperuntukkan untuk selain Allah. Apapun atau siapapun yang diperuntukkan itu, kata Syekhul Islam, wa idza kana hadha huwal maqsud, apabila ini yang menjadi maksud dan tujuan sesembelihannya, fasawaun, maka sama saja ia mengucapkan maksudnya ini atau dia tidak mengucapkannya, artinya dia hanya simpan dalam kalbunya dia, dalam hati, tetapi dia menyembelih, ya. Nah, tujuannya untuk diperuntukkan kepada selain Allah masuk di dalam ayat ini. Kata beliau, diharamkannya amalan menyembelih yang seperti ini, itu lebih zahir, lebih nampak, lebih jelas dari diharamkannya sesembelihan yang disembelih untuk dikonsumsi dagingnya, namun ia membaca ketika menyembelih Bismil Masih, dengan nama Al-Masih atau yang semisalnya. Khawani fidlah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk menyembelih yang termasuk kategori kesyirikan itu jika terjatuh pada salah satu dari dua jenis. Apakah peruntukannya kepada selain Allah, ataukah yang kedua, sesembelihannya asalnya mubah tetapi mengucapkan ketika menyembelih itu bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyebutkan nama yang lain, Bismil Masih, dengan nama Al-Masih, atau dengan nama Wali Fulan, atau dengan seterusnya. Dia sebutkan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kesyirikan. Kata Syekhul Islam, menyembelih untuk selain Allah meskipun ia tidak melafadzkan tujuannya tadi, itu lebih diharamkan, lebih jelas keharamannya daripada seseorang menyembelih untuk diambil, untuk dimakan, untuk dikonsumsi dagingnya, tetapi dia membaca, mengucapkan selain nama Allah. Walaupun itu kesyirikan. Sama-sama kesyirikan, tetapi yang pertama lebih nampak dan lebih jelas. Kama anna ma dzabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'dhamu mimma dzabahnahu lillahmi. Sebagaimana apa yang kita sembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu lebih azka, lebih besar dan lebih suci, lebih besar nilainya, lebih besar keutamaannya dan kadarnya daripada apa yang kita sembelih untuk sekedar makan saja, wa qulna alaihi bismillah, dan kita baca bismillah. Artinya tujuan dan maksud itu sangat memberikan pengaruh dalam hukum menghukumi sesuatu. Nah, seorang menyembelih meskipun dengan mengucapkan nama Allah, tetapi dia peruntukkan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Lebih besar kesyirikan ini, lebih, maksudnya lebih nampak daripada kesyirikan seseorang yang menyembelih untuk Allah tetapi dia mengucapkan selain nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Bismil Masih, dengan nama Al-Masih. Nah, dua-duanya termasuk kesyirikan. Yang pertama lebih besar, lebih nampak, lebih zahir daripada yang kedua. Fa idza hurima ma qila fihi Bismil Masih aw az-Zuhra, Fali an yahruma ma qila fihi li ajli masihi aw az-zuhra aw qasada bihi dzalik aw la. Apabila diharamkan sesembelihan yang dibaca padanya dengan nama al-masih atau dengan nama zuhra, ya, maka itu dia fali an, maka diharamkannya apa yang dibaca padanya, li'an yuhrama ma qila fihi li'ajli al-masih, maka diharamkan apa yang diperuntukkan atau dibaca pada sesembelihan tadi untuk atau diperuntukkan, dipersembahkan untuk al-masih atau ke az-zuhra, dan dia memang memaksudkan itu, tentunya lebih utama. Artinya kesyirikan dianggap atau dihukumi kesyirikan dengan sebab niat tadi, peruntukkan ibadah kepada selain Allah, itu lebih utama, lebih masuk, lebih besar daripada dihukumi sebagai sebuah kesyirikan dengan sekedar lafaz ucapan Bismil Masih. Nah, fa innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran min al isti'anati bi ghairillah. Ibadah kepada selain Allah lebih besar kekufurannya daripada meminta pertolongan kepada selain Allah. Bismil Masih maksudnya itu meminta pertolongan, ya. Nah, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza falau dzabaha li ghairillahi taqarruban ilaihi la haruma. Oleh karena itu, seandainya seseorang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka bertaqarrub untuknya, maka dia haramkan. Wa in qala fihi bismillah, meskipun dia membaca dalam sesembelihannya bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-umma alladhina qad yataqarrabuna ila al-tawaqib bidh-dhabhi wal-bakhuri wa nahwi dhalik. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh sekelompok dari orang-orang munafiknya umat ini, mereka yang bertaqarrub memberikan persembahan ibadah kepada bintang-bintang dalam bentuk menyembelih, dalam bentuk al-bakhur. Nah, dan yang semisalnya, wa in kana haula'i murtaddin la tubahu dhabihatuhum bihalid. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang murtad, tidak dibolehkan sesembelihan mereka bagaimanapun kondisinya. Artinya karena mereka menyembelih untuk selain Allah. Nabi SAW telah mengingatkan umat ini, atau bahkan sebelumnya Allah SWT telah mengingatkan di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sebagaimana sholat itu jika diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan, itu kekufuran. Sebagaimana seperti itu pula jika sesungguhnya seluruhnya merupakan ibadah, dan setiap ibadah itu diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sesembelihan mereka itu tidak dihalalkan untuk dimakan. Nah, lakin yajtami'u fi dzabihati mani'an, tetapi terkumpul pada sesembelihan itu dua hal. Nah, dua perkara. Al-awwal annahu mimma uhilla li ghairillah, yaitu yang pertama, sesembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah. Watani, dan hal yang kedua, anna dzabihatun murtad, bahwa itu sesembelihan orang yang murtad dari agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan di sini rahimahullah sebagai pelajaran untuk kita kaum muslimin agar jangan sampai melakukan hal tersebut. Kita harus jaga iman kita, kita harus jaga agama kita. Iman kita, agama kita, sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang sangat berharga dan besar. Berarti perjuangan untuk bisa tetap mendapatkannya, untuk tetap bisa meraihnya, adalah perjuangan yang sifatnya wajib dan harus. Jangan sampai nikmat ini terlepas disebabkan seseorang melakukan hal-hal yang dia tidak mengerti bahwa itu ternyata bisa merusak iman, bisa merusak akidahnya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari sini menuntut pada kita setiap kaum muslimin untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar memberikan perhatian terhadap iman, terhadap agama, terhadap tauhid, terhadap akidah dan seluruh perkara. Agar jangan sampai seorang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Terlebih lagi jika kesalahan itu merupakan kesalahan yang mengancam agamanya, mengancam imannya. Dia menyembelih, memperuntukkannya untuk selain Allah. Dia menyembelih, dia peruntukkan untuk gunung berapi. Dia menyembelih, dia peruntukkan untuk laut agar dengan harapan dia selamat. dari ancaman bahaya atau bisa mendapatkan manfaat atau apa saja. Ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Qultu, saya katakan, hadzal ikhtilafa fihi bainal ulama, ini saya katakan, kata beliau rahimahullah, ini perkara yang tidak ada perselisihan di tengah para ulama. Wa amma idza dzubiha lil lahmi wa dzakara wa amma idza dzabaha lil lahmi wa dzakara ala dzabihati ismal masih aw az-zuhra wa nahwa dzalik fa hadha alladhi fi khilaful ulama. Adapun apabila ia menyembelih untuk dagingnya, untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan atau apa saja, tetapi dia menyebutkan terhadap sesembelihannya tadi nama al-masih atau nama zuhra atau yang lainnya, maka inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau tadi sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, itu para ulama tidak berselisih, itu termasuk kesyirikan, tidak dihalalkan untuk dimakan sesembelihannya. Nah, yang kedua ini yang diperselisihkan. Wa kalamu Syekhul Islam hadza yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimihi. Dan kalam Syekhul Islam rahimahullah ini menunjukkan bahwa beliau berpendapat ini diharamkan. Wa wafaqahu ala dzalika ba'dul ulama, dan ini yang disetujui oleh sebagian para ulama. Dan ini yang sahih. Berarti perselisihan jika ada khilaf, seorang harus mencari yang sahih darinya. Seorang harus berjuang, berusaha untuk bisa mendapatkan qaul rajih, pendapat yang sahih darinya. Naam, agar ia bisa beramal di atas al-haq, agar ia bisa beragama dengan baik. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qawlihi ta'ala, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsir firman Allah ta'ala, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi 'alaihi." Jangan kalian makan dari apa yang disembelih untuk, ya, dari apa yang disebutkan, apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Janganlah kalian makan dari apa, dari sesuatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Nah, summa istasna qawlahu, kemudian beliau mengecualikan firman Allah Subhanahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitabi halal lahu, dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Nah, hukum yang pertama, jangan kalian makan sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesembelihan itu hak, benar jika terpenuhi dua syarat. Tujuannya benar, satu. Yang kedua, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, tujuannya benar, apakah untuk diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala, ataukah untuk dikonsumsi, atau diambil dagingnya, atau apa saja dari perkara yang mubah. Tujuannya harus benar. Yang kedua, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwa keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ini, bahwa jangan kalian makan dari sembelihan yang disembelih namun tidak disebutkan nama Allah, dikecualikan sesembelihan ahlul kitab. Ya. Walaupun ketika mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni dzabihatul yahudi wan nazara, kata beliau, yakni sesembelihan kaum Yahudi dan Nasara. Wa in kana an-nasrani yaqulu 'inda dzabhi bil bismil masih wal yahud biqulu bismi uzair. Meskipun kaum Nasara berpendapat ketika menyembelih dengan nama al-masih, dan kaum Yahudi menyembelih dengan nama Uzair. Nah, perhatikan ini penafsiran Al-Qurtubi rahimahullah, nanti akan kita sebutkan bagaimana penjelasan ahlul ilmi terkait dengannya biidznillah. Qani billah rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakara qawla 'Atha, beliau kemudian menyebutkan ucapan 'Atha, kul min dzabihatin nasrani wa in qala bismil masih. Makanlah sesembelihan kaum Nasrani meskipun mereka mengucapkan bismil masih dengan nama al-masih. Lian Allah Ta'ala qad abaha dhabaihahum. Karena Allah telah menghalalkan sesembelian mereka. Wa qad alima ma yaqulun. Dan Allah telah mengetahui apa yang mereka baca, apa yang mereka ucapkan. Wa dzakara mithlahu 'anil Qasim. Wa dzukira mithlahu 'anil Qasim min Mukhaym ibni Mukhaymirah. Wa huwa qaul Zuhri wa Rabi'ah wa Sya'bi wa Makhul. Waruya an Ubad ibn Sabit wa Abi Darda min as-sahabati intaha mulakhasan. Naam. Kata beliau rahimahullah, dan juga disebutkan yang semisal ini dari Al-Qasim ibn Mukhaymirah, dan ini merupakan pendapat Az-Zuhri, pendapat Rabi'ah, Sya'bi, Makhul, dan diriwayatkan dari Ubadah bin Samit dan Abu Darda dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Naam. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Naam. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut dari menyebutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah, para ulama mereka menjelaskan seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, demikian pula ahlul ilmi, mereka menyebutkan bahwa khilaf ini, perselisihan ini lemah. Hadza khilafun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Perselisihan yang lemah. Wa sahihu tahrimuhu. Nah, yang sahih diharamkannya. Kama dzahaba Syekhul Islam, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Nah. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah mu'alif rahimahullah menyebutkan kalamnya Syekhul Islam yang tadi, bahwa ucapan sesembelian itu akan diharamkan ketika mengucapkan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mu'alif rahimahullah menyebutkan pendapat yang kedua, pendapat yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa perkara diharamkan makanan atau sesembelian yang diucapkan padanya selain nama Allah, ini dikecualikan sesembelian kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Lalu beliau menyebutkan beberapa ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut, di antaranya sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, waruwiyah, dan diriwayatkan. Nah, tinggal dilihat apakah riwayatnya riwayat yang lemah atau riwayat yang sahih. Al-muhim, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka menguatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang sahih. Yang ini yang sahih, bahwa asal hukumnya sesembelihan ahlul kitab boleh dihalalkan. Boleh dimakan sesembelihan mereka. Ketika kaum ada seorang Yahudi atau Yahudiyah, wanita Yahudiyah yang menyembelih hewan, lalu kemudian memberikan potongan daging kambing sesembelihannya kepada Nabi SAW, Nabi SAW menerima. Nah, ini hukum asal. Sesembelihan ahlul kitab boleh. Sama seperti sesembelihannya kaum muslimin. Asal hukumnya boleh. Meskipun kita tidak diminta untuk bertanya, apakah engkau membaca nama Allah ketika menyembelihnya? Kita tidak diminta untuk bertanya, menanyakannya. Tetapi kapan diketahui? Tetapi kapan diketahui bahwa ketika ia menyembelih, ternyata ia menyembelih selain nama Allah, sama saja apakah sesembelihan itu sesembelihan seorang muslim ataukah sesembelian itu dari sesembelian ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nazara, maka diharamkan, masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, jangan kalian makan dari apa yang disembelih masuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, mimma uhilla li ghairillah. Nah, Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masuk dalam keumuman, wala taqulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi. Jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, ini yang sahih. Nah. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, berarti yang sahih bahwa pertama, sesembelihan itu akan menjadi sesembelihan yang benar jika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tujuannya benar. Apakah peruntukannya untuk Allah, bertaqarrub kepada Allah, ataukah untuk dikonsumsi atau dengan alasan yang mubah? Silahkan. Ini sebab yang pertama. Tujuannya, peruntukannya mubah. Perkara yang dibolehkan dalam syariat. Yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Kalau diketahui ada sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, siapa saja, apakah sesembelihan seorang muslim atau sesembelihan ahlul kitab, maka diharamkan. Nah, untuk dimakan. Nah. Namun asal hukumnya, sesembelihan seorang muslim, sesembelihan ahlul kitab, halal untuk dimakan. Cuma qala, kemudian beliau melanjutkan. Wa min hadzal bab ma yaf'aluhul jahilun bi Makkah min adzbhi lil jinni. Dan dari bab inilah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil di daerah Makkah dahulu berupa menyembelih untuk jin. Subhanallah, lihat. Nah. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk yang ditampakkannya, apakah penampakannya menyembelih untuk lautan yang dikatakan penguasa laut, atau untuk gunung berapi, atau untuk sungai yang besar, atau apa saja. Sebagian mereka menyembelih untuk yang katanya penguasa sawah, dewi sawah, atau apa saja. Ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Qala rahimallahu wa li hadza ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu na'a an dabaihil jin. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang sesembelihan untuk kaum jin. Riwayat ini riwayat yang lemah, riwayat yang tidak sahih, ya. Meskipun maknanya benar bahwa Nabi SAW melarang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis ini, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Qala Zamakhsyari, kanu idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju 'ainan dzabahu dzabihatan khaufan an tusibahumul jin fa udhifat ilaihim dzabaihu lidzalik. Mereka dahulu jika membeli, baru membeli sebuah rumah, baru membeli atau baru membangun rumah atau baru mengeluarkan mata air, baru mendapatkan mata air, maka mereka menyembelih sesembelihan. Inilah kesyirikan. Nah. Ya. Karena takut mereka akan ditimpa kejelekan dari para syaitan, para jin tersebut. Jadi mereka menyembelihnya karena takut akan tertimpa musibah. Subhanallah, ma'asbahal layla bil barihah. Ma'asbahal layl bil barihah. Begitu sama miripnya malam dahulu, malam kemarin dengan malam ini. Nah. Maka diidhafahkannya, diberikanlah kepada mereka sesembelihan-sesembelihan tersebut karenanya. Berarti ini termasuk kesyirikan. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi anna ma dzubiha 'inda istiqbali sultan taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bi tahrimihi li'annahu bima uhilla bihi lighairillah. Ibrahim al-Marwazi rahimallah mengatakan bahwa apa yang disembelih dalam rangka istiqbal, menerima atau menyambut kedatangan sultan, pemimpin, dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, ahlu Bukhara, penduduk Bukhara dari kalangan para ulama memfatwakan diharamkannya hal tersebut. Bahwa itu perkara yang haram. Karena itu termasuk sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini memberikan faedah kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sesembelihan itu termasuk ibadah, maka harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesembelihan yang sahih adalah sesembelihan yang terpenuhi dua syarat tadi. Peruntukannya benar dan bacaan ketika mengucapkannya juga benar. Nah, kemudian faedah yang ketiga, yakni menyebut nama Allah. Faedah yang ketiga bahwa asal hukum sesembelihan Muslim dan Ahlul Kitab adalah halal. Diterima, boleh dimakan. Kecuali jika diketahui bahwa mereka menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah, atau mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi diharamkan. Ini pendapat yang sahih. Nah, kemudian yang kelima, bahwa apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu, di mana mereka menyembelih peruntukannya untuk selain Allah dari yang dikatakan penguasa, mereka menyembelih untuk kaum jin tersebut karena takut akan tertimpa musibah. Berarti ini kesyirikan. Ini yang diingatkan oleh para ulama, dan ini yang diingatkan sebelumnya bahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Berarti ini harus dijadikan sebagai pelajaran penting untuk umat ini, agar jangan melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, oleh kaum jahiliyah dahulu. Jangan menyembelih untuk yang dikatakan penguasa laut, atau penguasa sungai, atau penguasa gunung berapi, atau lembah, atau apa saja yang itu seluruhnya diperuntukkan untuk selain Allah, atau kepada syaitan, atau kepada jin. Baik dalam rangka untuk bertakarub kepada mereka, atau dalam rangka karena takut tertimpa musibah, ini seluruhnya terlarang dan termasuk kesyirikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin untuk dapat memahami agama dan dapat mengamalkannya dengan baik, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah ini sampai kita meninggal. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.